mengapa sesaat saja engkau duduk di seberang sana, belum puas rasanya aku memang. Engkau kini telah berdua, berdosakah diriku mengagumimu? Mengapa bayang siksanya hati ini dalam kerinduan? Ku ingin engkau tahu yang ku rasakan. Angin malam bawalah dia dalam tidurku. Aku sadari engkau kini telah berdua, berdosakah diriku mengagumi? Tersiksanya hati ini dalam kerinduan. Malam bawalah dia dalam tidurku. Angin malam bawalah dia dalam tidurku.